agama ini sudah, yang datang dari Rasul ikut ittiba' kepada beliau. Jangan berbuat bid'ah. Tidak boleh orang mengamalkan sesuatu yang bid'ah dalam agama, tidak boleh. Makanya orang yang mengadakan sesuatu yang bid'ah dalam agama ini, dia telah menuduh Nabi Muhammad khianat. Orang yang mengadakan bid'ah dalam agama ini telah menuduh Nabi Muhammad khianat. Karena Nabi sudah sampaikan semuanya. Dia menganggap, oh ada yang baru yang belum diadakan oleh Nabi, saya mengadakan. Bentuknya ibadah, apakah sholat, apakah zikir, apakah perayaan yang mereka adakan. Dianggap Nabi ini belum menyampaikan. Makanya kata Imam Malik rahimahullah, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qala risalah. Jadi kata Imam Malik, barang siapa mengadakan bid'ah dalam agama ini yang dianggap baik, maka ia telah menuduh Nabi Muhammad khianat. Khianat, dia menuduh wajah. Kenapa? Karena Allah berfirman al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamaku dan aku telah cukupkan nikmatku atasmu, aku ridha Islam menjadi agama bagimu. Kata Imam Malik, "Famalam yakun yawma idzin dina fala yakunu al-yawma dina." Apa yang tidak menjadi agama pada zaman Rasulullah, maka sekarang pun tidak menjadi agama. Apa yang tidak diajarkan oleh Nabi, Nabi tidak berbuat, maka yang sekarang Islam pasti kita lakukan. Dalam bentuk ibadah, dalam bentuk taqarrub kepada Allah, tidak boleh. Ini penjelasan Imam Malik disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Jadi tidak boleh mengadakan sesuatu yang baru. Makanya Nabi SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Rawahu Bukhari wa Muslim. Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang tidak ada contohnya, maka taqarrub. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim dari sahabat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama, tidak akan diterima oleh Allah. Tertolak. Jadi bid'ah-bid'ah ya tertolak. Kemudian ingat, ikhwan fil din, a'azakumullah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang untuk menegakkan Islam ini, menyampaikan kepada sahabat, dan sahabat juga berjuang supaya Islam ini murni dan sampai kepada kita meninggal murni. Dan Nabi sampai akhir wafatnya pun tidak ada tambahan sama sekali. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat radhwan ajma'in, "Qad taraktukum 'alal bayda laylaha kanahariha la yazighu 'anha ba'di illa halik." Kata Nabi, "Qad taraktukum 'alal bayda," aku tinggalkan kalian agar putih bersih. Malamnya seperti siangnya. Tidak berpaling yang putih bersih, maka orang pasti binasa. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Sunnah, dan disahkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Hadis As-Sahihah. Ya, kutinggalkan kalian dengan putih bersih. Putih bersih Islam ini, putih bersih, tidak ada bercak-bercak syirik, tidak ada bercak bid'ah, tidak ada bercak khurafat, tidak, putih bersih Islam ini. Kemudian manusia menyimpang dari yang putih bersih ini dengan berbuat syirik dan berbuat bid'ah. Jadi mereka yang menyimpang. Nabi sudah jelaskan, Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, Nabi sudah jelaskan, para sahabat juga berjuang untuk membela sunnah ini. Tapi kemudian orang masukkan ke dalam Islam. Nah, yang kita lihat dari umat Islam yang ada sekarang ini, umat Islam mengikuti, ya apa yang dia lihat bapak dan nenek moyang mereka lakukan. Apa yang mereka lihat, bapak dan nenek moyang lakukan. Nah, itu yang mereka ikuti. Tidak kembali kepada yang murni, kepada Al-Quran, wa sunnah, anak-anaknya salah. Tidak kembali mereka kepada Al-Quran Muslim Al-Quran Sarmatul. Dan ini yang sempurna. Ah, mereka tidak mengamalkan yang sempurna ini. Islam sudah sempurna. Tidak perlu tambah. Tidak perlu kurang lagi. Tapi mereka tidak mau berusaha untuk berjuang. Kembali kepada yang murni ini. Nah, ketika kita akan kembali kepada yang murni ini, tantangannya banyak. Orang-orang berbuat syirik, berbuat beda. Dan syaitan tidak senang. Kita ingin kembali kepada yang murni. Syaitan tidak senang. Syaitan sudah bersumpah kepada Allah. Ini apa? Menyesatkan semua manusia. Fabi'izzatika la'uhuyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Bersumpah syaitan kepada Allah. Fabi'izzatika, dengan kemuliaanmu ya Allah, dengan kekuasaanmu ya Allah, akan sesatkan semua manusia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba engkau yang ikhlas ya Allah. Jadi tidak gampang. Fitnah ini luar biasa. Apakah fitnah syubhat tentang bid'ah, tentang pemahaman, tentang aliran, yang lainnya, dan fitnah syahwat, tentang harta, wanita, kedudukan, jabatan, fitnah luar biasa. Akan disesatkan semua oleh iblis kecuali ibadah kami minhumul mukhlasin, kecuali orang ikhlas. Makanya ini jaga. Untuk bisa tetap itu jaga dulu. Jaga agama yang murni ini dan jaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh lagi menambah agama sudah sempurna. Dan kita ingatkan kepada kaum muslimin, kepada para ustaz, para da'i, para kiai, kita ingatkan dengan cara yang baik. Ini Islam yang dibawa Rasulullah SAW sempurna. Bisa antum merujuk, bisa lihat kepada kitab-kitab. Lihat tafsir, lihat kitab-kitab hadis. Betul. Apa yang antum lakukan pernah tidak lakukan Rasulullah. Rasul tidak lakukan, sahabat tidak lakukan. Kalau Rasul tidak lakukan, sahabat tidak lakukan. Lantas kamu ikut siapa? Sedangkan kita diwajibkan untuk ikut siapa? Ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib tidak itibah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kamu cinta kepada aku, ikut aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kamu. Dan Allah